seperti kemarin. Kau berbalik meninggalkanku, tak kusimpan sisa dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Seperti mencari bedanku tuh, mengakuinya cinta kita pernah buta. Tapi lihat yang terakhir tertawa, aku tanpamu. Langkah kakiku siap berlari, terbang mengudara. Tak bisa kau menang. Lain dengan kemarin, ini mudah. Aku bayangkan indah dengan yang lain. Entah siapa, tapi tak harus kamu. Kemarin kau berbalik menyesali keputusanmu, tak kusimpan sisa dendam, kubuktikan aku.